cả đi đi đến anh và ngỡ đến anh đi qua gôn những cả makan dan tahan suram apo sana dan nai rugikan manga sana banci kadenai mantang mantang adun sana baratu banyak diri denai semua denai di pagun yang kalah harato sana indah dan minta pada hidriko bintang pun suram semua denai sana ribu makan dan tahan suram apo sana dan nai rugikan manga sana banci kadenai mantang-mantang adun sana baratu banyak I'm